aku cari kamu dalam setiap malam, dalam banyak masa suram. Aku cari kamu dalam setiap langkah, cari kamu dalam setiap jejak, seperti aku yang menunggu kabar dari angin malam. Aku cari kamu.